pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Senin 26 September 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syardiansyah. Mantan istri Bupati Nagan Raya ditemukan kritis setelah dirampok. Sopir truk pengangkut batu gajah tewas terjepit bak mobil dan truk. Seorang ABG tewas kecelakaan saat balapan liar di Melabuh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Mona Lisa, 39 tahun, mantan istri Bupati Nagan Raya Hati Zulkarnaini ini minggu pagi ditemukan kritis berlumuran darah. Kedua kaki dan tangan korban juga dalam kondisi terikat serta mulut dilakban. Mona Lisa diduga menjadi korban perampokan. Dari Aceh Barat, Dedi Iskandar melaporkan. Mona Lisa, warga Ujung Baruh Melabuh, Aceh Barat, selama ini tinggal bersama seorang anaknya, Ampun, 14 tahun. Informasi diimpun, saat korban meminta tolong, kebetulan seorang tukang becak motor melihat. Kejadian itu langsung dilaporkan ke Mapolres Aceh Barat. Saat polisi datang, korban ditemukan dalam kondisi sekarat dan segera dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabuh untuk mendapatkan perawatan. Pantauan Serambi FM di ruang IGD, kondisi korban cukup memprihatinkan. Di kepalanya mengeluarkan darah. Ia juga tampak trauma mengeluarkan air mata. Di sekitar tubuh korban juga terlihat sejumlah tali dan lakban yang diduga berasal dari tubuhnya setelah disekap dan diikat pelaku. Kabak Ops Polres Aceh Barat Kompol Budi Dharma mengatakan polisi menduga pelaku lebih dari satu orang. Polisi menemukan sarung tangan yang diduga digunakan kawanan perampok saat melancarkan aksinya. Polisi juga menemukan teralis besi jendela kamar yang telah dirusak pelaku. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi dan pelakunya masih dalam pengejaran. Sudarlun Sulaiman, 31 tahun, sopir truk pengangkut batu gajah tewas mengenaskan akibat kepalanya pecah terjepit bak mobil truk di lokasi penambangan batu gajah di Desa Luk Glumpang, Kecamatan Setiabakti, Aceh Jaya, minggu kemarin. Korban yang merupakan warga Desa Garut, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren, baru beberapa hari datang ke Aceh Jaya untuk bekerja sebagai sopir truk angkutan. Dari Aceh Jaya, Sa'adul Bari melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya, Ibtu Abdul Ahamid mengatakan, kejadian berawal saat sejumlah truk antrian panjang di lokasi penambangan batu gajah. Truk itu menunggu giliran dimuat batu gajah. Sambil menunggu antrian, Sulaiman turun dari truk untuk memperbaiki kerusakan ringan di belakang mobilnya. Tiba-tiba, bak mobil dan truk yang sedang dalam posisi terangkat ke atas turun dan langsung mengenai bagian kepala korban. Akibatnya, Sulaiman meninggal di tempat karena kepalanya terluka. Rekan korban yang melihat peristiwa itu langsung memberikan pertolongan dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar di Calang. Setelah divisum, jenazah korban dipulangkan kepada keluarganya di Biren untuk dikebumikan. Darlun, seorang ABG bernama Muhammad Zaki, 15 tahun, warga Gampung Gling, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, minggu dini hari, tewas seketika setelah mengalami kecelakaan tragis saat balap motor di ruas jalan Sultan Iskandar Muda Melabuh. Dari Aceh Barat, Dedi Iskandar melaporkan. Informasi dihimpun, sebelum kecelakaan, Zeki sedang mengikuti balap liar di ruas jalan Sultan Iskandar Muda Melabuh bersama dengan sejumlah rekannya. Zeki memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dari arah lapangan Kuta Padang, Melabuh menuju ke arah Simpang Pelor. Setibanya di depan sebuah tempat pencucian kendaraan bermotor, stang sepeda motor milik Zeki menyenggol stang sepeda motor yang dikendarai temannya yang sama-sama melaju kencang di arena balapan liar, sehingga Zeki terpental ke jalan. Di saat bersamaan muncul sebuah mobil jenis Suzuki Escudo sehingga tubuh korban masuk ke kolong mobil. Akibatnya Zeki tewas ketika di lokasi kejadian dengan kondisi kepala bocor dan gigi copot. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani Satlantas Polres Aceh Barat. Darlun Mutia, 13 tahun, siswi SMP Negeri 1 Kecamatan Darul Aman Aceh Timur harus dirawat inap di RSUD Graha Bunda karena terluka di bagian kepala pasca terjatuh dari mobil angkutan umum jenis Sudaku. Peristiwa itu terjadi saat korban hendak turun dari mobil itu ketika pergi ke sekolah Sabtu pagi. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Baharudin, orang tua korban, mengatakan pada Sabtu pagi, Mutia pergi ke sekolah dengan menumpang mobil angkutan umum jenis Sudaku. Saat tiba di depan sekolah, mobil pun berhenti. Namun naas, saat Mutia hendak turun dari mobil dan belum menginjak aspal, tiba-tiba mobil itu langsung melaju. Akibatnya Mutia terjatuh ke jalan dengan posisi kepala tersungkur ke aspal sehingga mengeluarkan darah. Kemudian warga sekitar langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Graha Bunda untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan sang sopir Sudaku itu langsung melarikan diri. Karena sang sopir tak bertanggung jawab, Baharudin melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Darul Aman. Baharudin berharap agar sopir Sudaku itu bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena kondisi anaknya luka parah dan harus mendapatkan perawatan intensif. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Amerika Serikat dipastikan akan menampung 17 pengungsi Rohingya yang setahun lebih tinggal di barak penampungan Desa Blangado, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Sebelumnya, 3 Rohingya di Aceh Utara lainnya juga telah diberangkatkan ke negara Kanada selaku negara ketiga yang mau menampung pengungsi asal Myanmar tersebut. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasih Waskadim Kantor Imigrasi Lok Semawe Albert mengatakan yang memfasilitasi para pengungsi Rohingya ini untuk bisa ditampung negara ketiga adalah IOM dan UNHCR. Pada awal tahun 2016 ada 3 Rohingya di Aceh Utara yang sudah berangkat ke Kanada. Belum lama ini pihaknya kembali mendapatkan informasi kalau Amerika Serikat juga sudah bersedia menampung 17 Rohingya yang ada di Aceh Utara, meskipun keberangkatan ke 17 Rohingya itu dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, 8 orang telah diberangkatkan ke tempat penampungan imigran Sumatera Utara sekitar 2 pekan lalu. Para Rohingya akan dibekali berbagai hal sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tahap kedua, pada awal Oktober nanti, 9 Rohingya juga akan dibawa ke penampungan imigran Sumatera Utara. Sehingga untuk sekarang ini, Rohingya yang masih tersisa di shelter Blangado, Aceh Utara, hanya 60-an orang lagi. Darlun, sejumlah pasien rawat inap di RSUD Tengku Abdullah Safi'i Bernun, Kecamatan Mutiara Timur Pidi, terpaksa tidur di lorong ruangan rumah sakit. Hal itu terjadi karena kapasitas kamar yang tersedia di RSUD Tengku Abdullah Safi'i melebihi dari jumlah pasien yang masuk. Dari PD Nurni Hayati melaporkan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Abdullah Safi'i Basri SKM mengatakan di ruang rawat inap penyakit dalam kapasitas yang tersedia cuma 39 tempat tidur, tapi jumlah pasien rawat inap mencapai 54 orang. Artinya ada 15 orang tak kebagian tidur di kamar. Over kapasitas atau kelebihan pasien juga terjadi di ruang rawat inap anak. Jumlah bed tersedia di kamar itu cuma 19, tapi pasien yang masuk 20 orang lebih sehingga banyak tidak mendapatkan tempat di kamar. Basri mengaku pihak rumah sakit sudah berinisiatif menambah ranjang di kamar. Alternatif lain mengubah ruang perawat menjadi ruang rawat inap. Tapi pasien ada yang tidak nyaman sehingga memilih mendorong tempat tidur di lorong ruangan. Menurut Basri, over kapasitas di rumah sakit ini terjadi dalam sepekan ini. Mereka tidak bisa menolak pasien membutuhkan perawatan meski kekurangan ruangan. Darlun, cabang olahraga panahan Aceh yang tak diunggulkan justru menyumbang 1 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu dalam pekan olahraga nasional ke-19 2016 di Jawa Barat. Tanah Rencong menambah 1 emas dan 1 perunggu di hari terakhir pertandingan cabur panahan di lapangan panahan Kompleks Stadion Sijala Harupat Surang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu kemarin. Dari Bandung, Muhammad Hadi melaporkan. Medali emas disumbang oleh Nuzul Fuji Rama di Ronde Nasional Aduan Perorangan Putra dengan skor 7-3, sedangkan perak dan perunggu diraih oleh Nuzul Fuji Rama. Muhammad Aryansyah dan Hendra Mokrijal di Ronde Nasional Aduan Beregu Jarak 40 Meter. Nuzul Fuji Rama mengaku senang bisa meraih medali emas di PON Jawa Barat. Emas ini ia persembahkan untuk orang tuanya dan rakyat Aceh. Begitu juga dengan bonus Rp250 juta akan disumbangkan untuk orang tua. Pelatih panahan Aceh, Serka Nur Beni mengatakan, raihan medali satu emas, raihan medali satu emas, satu perak dan dua perunggu memang di luar prediksi. Apalagi dengan waktu pemusatan latihan daerah yang diberikan hanya 2 bulan jelang PON. Tapi saat latihan selalu mensupport atlet untuk berlatih keras dan berjuang agar bisa meraih medali di PON Jawa Barat. Ternyata mereka semua berhasil memberi 4 medali untuk Aceh. Ini sangat membanggakan. Dan ke depan, supaya mendapatkan hasil lebih baik lagi, pembinaan atlet juga harus ditingkatkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Senin 26 September 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah lalu, wassalam.